Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala kulli din wa law kariha al-kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد المسلمين إخوة في الله رحمني رحمه الله الحمد لله pada kesempatan sore kali ini kembali kita bisa bertemu melanjutkan agenda kita. Insyaallah kita isi waktu ini untuk membaca salah satu di antara karya tulis para ulama kita yang terdahulu, bagaimana telah kita ketahui. Insyaallah kita akan menggali faedah-faedah dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Al-Imam Ibn Jarrah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang mana secara global kitab ini berisi tentang motivasi bekal seorang hamba, seorang muslim, ketika dia mengagumi kehidupan dunia. Karena tidak lain, kitab ini merupakan ringkasan dari ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Ya, karya siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang mana kitab Ihya Ulumuddin itu merupakan kitab yang sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Kitab yang besar, kitab yang sangat banyak manfaat ilmunya. Hanya saja ada di sana para ulama yang kritis demikian, seperti Ibnu Jauzi rahimahullah taala sebagai contohnya, kemudian yang lain, ulama-ulama yang memang kritis dalam hal ilmu hadis, mereka mengkritik kitab Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Kenapa demikian? Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat banyak hadis-hadis yang lemah, yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu. Nah, demikian pula di dalamnya juga terdapat pembahasan-pembahasan yang perlu diteliti kembali tentang keabsahannya. Oleh karena itu, di antara para ulama kita, semisal Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau membahas kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyaring mana hadis-hadis yang lemah, terlebih yang palsu, kemudian beliau ganti dengan hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan. Kemudian Ibnu Jauzi setelah menyaring tadi, kemudian beliau membuat kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu kitabnya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, yang merupakan intisari dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali yang sudah dibersihkan dari hadis-hadis dhaif dan palsu. Nah, kemudian datang setelah beliau Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Makdisi. Ya, Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Makdisi. Beliau menyaring lagi faedah-faedah dari kitab Minhajul Qasidin. Dan yang beliau lakukan adalah menghapus masalah-masalah fikih di dalam kitab Minhajul Qasidin. Kenapa kok beliau hapus? Karena masalah-masalah fikih itu kembalinya kepada kitab fikih. Sedangkan sebenarnya fokus dari kitab Ihya Ulumuddin atau Minhajul Qasidin sendiri itu fokusnya ke motivasi terhib wa terhib, ya, motivasi seorang supaya banyak-banyak beramal, ya, menjauhi segala pelanggaran. Nah, dan Imam Ibnu Qudamah beliau menghapus masalah-masalah fikih yang mana kembalinya pada kitab fikih. Sehingga kitab beliau ini Mukhtasar, ringkasan dari Minhajul Qasidin, merupakan kitab akhlak, kitab tarbiyah, pendidikan, ya, yang mempunyai banyak sekali faedah, mempunyai banyak sekali manfaat. Nah, sehingga kita ketahui, ya, siapa atau dari mana asal dari kitab ini. Awalnya dari kitab Ihya, kemudian diringkas, disaring oleh Ibnu Jauzi menjadi Minhajul Qasidin. Kemudian setelahnya datang Ibnu Qudamah meringkas lagi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar artinya apa? Ringkasan. Nah, Minhaj, Minhaj artinya Minhaj, adalah manhaj, tumpuan. Ya, seorang melangkah itu butuh tumpuan. Nah, Al-Qasidin itu orang-orang yang menempuh jalur akhirat. Ya, menggunakan kehidupan dunia ini sebagai ladang untuk bekal. Nah, karena seorang yang cerdas, seorang yang pintar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pernah ditanya, siapa orang yang paling pintar oleh Rasul? Beliau menjawab, man aktsaru istidadan lil mauti, orang yang paling banyak aktsaru dzikran lil mauti, yang paling banyak mengingat mati, wasidah dan nahu, dan yang paling banyak siap-siap menghadapi kematian. Nah, sehingga kalau kita ingin disebut sebagai orang yang pandai, orang yang cerdas, hendaknya sejak dini kita berbekal sebanyak-banyaknya, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Dan tentu seorang itu mencari bekal butuh keterampilan, butuh ilmu. Nah, dalam kitab ini akan diulas bagaimana Islam yang memimpin kita dalam mencari bekal kehidupan akhirat, bagaimana Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan itu semuanya. Nah, kemudian kita ulas secara singkat biografi dari ketiga imam. Imam Al-Ghazali itu siapa? Imam Ibnu Jauzi siapa? Imam Ibnu Qudamah itu siapa? Nah, adapun Al-Imam Al-Ghazali, beliau nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abu Hamid punyanya namanya Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Lahir pada tahun 450 Hijriah. Beliau banyak belajar kepada seorang ulama yang bergelar Imamul Haramain. Imamul Haramain Al-Juwayni. Ini guru beliau. Beliau banyak sekali mengambil faedah, mengambil ilmu darinya, termasuk dari kalangan ulama usul, ya, usul fikih. Sehingga Al-Ghazali juga punya suatu karya tulis dalam usul fikih, termasuk imam ahli usul. Nah, setelah belajar lama kepada gurunya ini, Imamul Haramain Al-Juwayni, beliau diserai tugas untuk mengajar. Untuk mengajar di salah satu lembaga pendidikan, ya, selama beberapa tahun. Kemudian setelah itu beliau ingin berpindah, ya, menjadi seorang penulis, dan beliau fokuskan untuk menulis pembahasan mengenai Az-Zuhud, ya, pembahasan mengenai kezuhudan. Ya, setelah lama mengajar, mungkin usia beliau sudah sepuh, dan beliau ingin fokus, ya, menghadap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diantaranya beliau menulis pembahasan mengenai zuhud. Dan beliau banyak beribadah pada sisa-sisa umur beliau, ya, dan beliau meninggal pada tahun 505 Hijriah. Ya, umur beliau berapa? 55 tahun. Lahir tahun 450, meninggal tahun 505. Rahimahullah. Ya, umur beliau 55 tahun, dan masya Allah nama beliau masih dikenal, dan mungkin hingga akhir zaman dengan karya tulisnya. Nah, ini keutamaan para ulama dengan umur yang pendek tapi dikenal sepanjang masa. Berbeda dengan sahibul mal, sahibul jah, para pemilik harta, para pemilik pangkat jabatan, ya, nama mereka tidak kemudian diingat sepanjang masa. Nah, terjemah atau biografi singkat Al-Imam Al-Ghazali. Berikutnya, siapa itu Imam Ibnul Jauzi? Beliau bernama Abdul Faraj Abdurrahman bin Ali Al-Jauzi. Abdurrahman ini namanya, Abdurrahman Ibnu Ali Al-Jauzi. Nah, sebagai tambahan faedah, kalau Al-Ghazali, kenapa Al-Ghazali dijuluki Al-Ghazali? Dijuluki Al-Ghazali karena disandarkan kepada tempat lahirnya. Tempat lahirnya di daerah Al-Ghazal. Adapun Al-Jauzi ini disebut kepada kakeknya, Nah, lahir tahun 510 Hijriah, 5 tahun setelah meninggalnya Imam Al-Ghazali. Dia juga termasuk imam yang produktif dalam karya tulis. Banyak di antara karya tulis beliau yang terkenal. Beliau juga punya karya tulis tersendiri dalam hadis-hadis palsu yang diberi nama kitab Al-Mawdu'at. Beliau sendirikan hadis-hadis palsu yang tersebar di antara kaum muslimin. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang wa'id. Wa'id itu pandai memberikan nasihat pada orang lain, memberikan mau'idhah. Ya, bahkan datang ke majelis beliau itu para raja dan para menteri di zamannya. Ini keutamaan Ibnu Jauzi, sekaligus keutamaan para ulama. Nah, kenal di dalam biografi-biografi para ulama yang datang ke majelis mereka itu tidak hanya santri, tapi bahkan para penguasa, para raja duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Bahkan tidak sedikit di antara para ulama itu bekas Buddha. Coba bayangkan, ini bekas Buddha tapi yang datang para raja dan para penguasa. Beliau meninggal tahun 597 Hijriah. Sehingga umur beliau itu hampir 90 tahun. Tepatnya 87 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Kemudian biografi Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Namanya adalah Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Dilahirkan pada bulan Syaban tahun 651 Hijriah. Sejak kecil beliau belajar hadis dan belajar fikih kepada ayahnya. Ayahnya juga dikenal sebagai seorang ulama. Dan beliau diserai tugas sebagai hakim. Hakim di pengadilan, istilahnya qadhi. Ketika ayahnya masih hidup, dan beliau termasuk dari seorang ulama yang sangat cepat menghafal dan cepat dalam memahami masalah-masalah fikih, sehingga tidak heran kalau kemudian dianggap sebagai seorang hakim. Bahkan beliau diangkat menjadi hakim ini ketika umurnya belum sampai 30 tahun. Ini Ibnu Qudamah. Dan diangkat menjadi hakim umurnya belum genap 30 tahun. Rahimahullah ta'ala. Dan beliau meninggal pada tahun 689 dengan usia berapa ini? 38 tahun, masya Allah. Ya, dengan usia yang sekian, beliau banyak berjasa pada kaum muslimin, dan nama beliau senantiasa didoakan oleh kaum muslimin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekilas biografi dari para ulama yang ikut andil dalam penulisan kitab ini. Kita baca pendahuluan dari Ibnu Budan Al-Mahdi Sirahmahullah Ta'ala. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alim Zahidul Abidul Awhadul Allamah Najmuddin Abdul Abbas Ahmad Ibnu Syekhul Imam Al-Alim Al-Amin Al-Zahid Al-Abid Al-Allamah Izzuddin Abi Abdillah Muhammad Ibni Al-Syeikh Al-Imam Al-Alim Al-Amin Al-Zahid Al-Abid Al-Allamah Syekh Islam Mufti Al-Anam Sayyidil Ulama'i Wal-Hukam Syamsiddin Abi Muhammad Abdirrahman Ibni Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amin Al-Arif Al-Zahid Al-Wara' Syekh Al-Islam Abi Umar Muhammad Ibni Ahmad Ibni Muhammad Ibni Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali radhiyallahu anhu. Ya, tidak usah diartikan ya, insyaallah sudah bisa mengartikan sendiri. Ini nama beliau juga disebutkan pula nama ayah dan kakeknya dengan gelar-gelarnya. Ya, anak, bapak, kakek itu ternyata semuanya ulama. Subhanallah. Nah, beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad wa waffaqahum fi lutfihi li salihil a'mal fa fazu bi bulughil murad. Segala puji bagi Allah yang telah menyebarkan rahmatnya kepada semua hambanya dan mengkhususkan untuk ahli taat, ya, orang-orang yang taat kepada Allah dikhususkan dengan hidayah menuju sabilir rasyad, jalan yang lurus. Wa waffaqahum bi lutfihi salihil a'mal, dan Allah memberikan taufik kepada mereka dengan kelembutannya untuk beramal amalan-amalan yang saleh. Fa fazu bi bulughil murad, sehingga mereka pun mendapat kemenangan dengan sampai kepada tujuan. Ahmadu hamdan muhtarifin bi jazilil irfad wa a'udzu bihi min wabilit tardi wal ibad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adkhuruha li yaumil ma'ad. Aku memuji Allah dengan pujian seorang yang menyadari, mengakui begitu banyaknya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku berlindung kepada Allah dari musibah apa? At-tardi wal ibad, diusir, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Persaksian yang aku simpan nanti untuk hari pembalasan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu muwaddih tariqil huda was-sadad qami al-jahidin wal mulhidin min ahli zayl wal inad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi al-akramin al-ajwad salatan tablughu biha nihayatal amali wal murad. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya yang menjelaskan jalan petunjuk dan jalan yang lurus, dan yang mengalahkan orang-orang yang membangkang dan orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlu zaid wal inad, ya, para pelaku penyimpangan dan penentangan. Semoga selawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau dan kepada keluarga beliau yang mulia dan yang pemurah, suatu salawat yang akan sampai kepada beliau, puncak tujuan dan keinginan. Wa ba'd, dan setelah itu fa inni kuntu waqaftu marratan ala kitabi minhajil qasidin li syekhil imam al-alim al-awhad Jamaluddin Ibn al-Jauzi rahimahullah. Kata Ibn Qudamah, sungguh aku dulu mendapati pertama kali pada kitab Minhajul Qasidin karya Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Awhad Jamaluddin Ibnul Jauzi rahimahullah. Fara'aitu min ajalil kutubi wa anfa'iha. Dan aku lihat kitab itu merupakan kitab yang paling bagus dan paling bermanfaat. Wa aksariha fawaid. Dan yang paling banyak faedahnya. Fahasala indi bimauqi'in wa rahibtu fi tahsinihi wa mutala'atihi. Nah, dan aku ingin untuk kemudian membacanya dan membahasnya. Falamma ta'ammaltu tsaniyan. Dan tatkala aku memperhatikan untuk kedua kalinya, wajaduhu fawqa ma kana fi nafsi. Ternyata aku dapati isi kitab tersebut lebih daripada yang aku sangka. Lakin ra'aitu kitaban mabsutan. Namun aku lihat kitab tersebut merupakan kitab yang sangat bagus. Fa'ahbabtu an u'alliqa minhu hadzal mukhtasar. Sehingga aku ingin untuk memberikan catatan darinya dengan ringkasan ini. Alladhi qad ihtawa 'ala aktsari maqasidiha. Di mana ringkasan ini telah mencakup kebanyakan dari apa yang menjadi tujuan kitab. Wa ajalli muhimmatiha wa fawaidiha. Dan telah mencakup perkara-perkara yang paling penting dan faedah-faedah yang paling bagus. Siwa ma dzukira fi awalihi min masaili dzahiratin tata'allaqu bil furu'. Selain dari permasalahan yang disebutkan pada awal-awal kitab yang berhubungan dengan masalah furu', cabang atau masalah fikih. Ya, sehingga masalah fikih ditiadakan. Fa inna masyhuratan fi kutubil fikhi, dikarenakan masalah-masalah fikih itu sudah masyhur, dikenal di dalam kitab-kitab fikih. Al-mustafidati bainan nas, telah dikenal di antara manusia. Id kana al-maqsudu minal kitab ghairu dhalik, dikarenakan tujuan dari kitab sendiri itu selain dari permasalahan-permasalahan fikih. Yang menjadi tujuan utama adalah masalah apa? Ya, akhlak, ya. Walam altazim fil muhafadhu ala tartibihi wa dzikri alfadhihi bi'ainiha. Dan aku tidak mengharuskan di dalam kitab ini menjaga urutannya, dan tidak pula menyebutkan lafad-lafad dari kitab aslinya. Tidak, saya kemudian sama persis dengan urutan kitab yang asal, tidak boleh saya sebutkan secara lafad per lafad. Bal dzakartu ba'daha bil makna qasdan lil ikhtisar. Akan tetapi aku sebutkan sebagiannya secara makna, ya, dalam rangka supaya lebih ringkas. Warubama dzakartu fi haditsan aw syai'an yasiran min ghairihi in kana munasiban lahu, wallahu ta'ala. Dan terkadang aku sebutkan di dalamnya satu hadis atau beberapa hadis yang ringkas, yang pendek dari yang lainnya apabila memang ya sesuai. Wallahu ta'ala. Wa sallallahu al karim ayyan fa'ana bihi. Dan saya memohon pada Allah supaya memberikan kemanfaatan dengan kitab ini. Wa man qara'ahu, dan bagi orang yang membacanya, aw sami'ahu, atau mendengarkannya, aw nadhara fi, atau yang melihat kepadanya, wa ayyaj'alahu khalisan liwajhihi, dan supaya menjadikan amalan ini dalam keadaan ikhlas hanya untuk Allah. Wa ayyakhtimalana bi khair, dan semoga Allah memberikan yang memberikan akhir bagi kita, akhir yang baik. Wa yuwaffiqana lima yardahu minal qawli wal amal wan niyyah, dan memberikan pada kita taufik pada apa yang Allah ridai daripada ucapan dan amalan dan niat. Wa yusamihana bi taksirina wa tasbihina, dan semoga Allah memberikan maaf, ampunan kepada kita pada kekurangan kita dan kelalaian kita. Wa la yaqilna ila anfusina tarfata ain, dan semoga Allah tidak menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri. Ya, tidak diperhatikan, tidak ditolong. Wa la ila ahadin min khalqihi, dan tidak pula kepada seorang dari makhluknya. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang mencukupi kita dan sebaik-baik wakil yang diserai apa segala perkara. Ini doa yang sangat bagus dari Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullahu taala, mengingatkan kita yang sekaligus mengingatkan kita ya, supaya senantiasa meluruskan niat, memperbaiki niat sebelum kita beramal, sebelum kita berucap dan berbuat. Nah, karena semua yang tergantung kepada niat kita. Ya, hendaknya senantiasa kita jaga niat sehingga bisa bernilai, ya, menambah kualitas ibadah yang kita lakukan. Nah, qala al-musannifu Ibnu al-Jauzi rahimahullahu alaihi rahmatullahi alaihi ba'da firaghihi min hadhihi khutbah. Kemudian penulis Ibnu al-Jauzi rahimahullahu mengatakan setelah selesai dari khutbahnya, amma ba'd. Kemudian setelah itu, fa inni ra'aituka ayyuhal murid as-sadiq al-azim al-jazim qad latanta nafsaka 'ala takhalli an fuduli dunya syahilah. Kemudian setelah itu, sungguh aku telah melihat engkau wahai seorang pencari murid, dari kata aroda. Aroda ingin, isim fa'ilnya murid. Ya, murid itu berarti pencari. Pencari apa? Ya, macam-macam, ada yang mencari ilmu, ya, pencari bekal. Nah, murid itu yang dari bahasa Arab. Nah, al-murid as-sadiq, wahai para murid yang jujur, wal azim wal jazim, yang bertekad bulat, qad watanta nafsaka ala takhalli an fuduli dunya syaghilah, engkau telah menyemayamkan dirimu untuk takhalli an fuduli dunya syaghilah, untuk membebaskan ya dirimu dari kemewahan dunia yang menghiburkan. Wa azimta alal inqita' ilal akhirah, dan engkau bertekad ya untuk benar-benar fokus kepada kehidupan akhirat. Ilman minka anna mukhalatata al khalqi tujibut takhlid, dikarenakan sebagaimana diketahui darimu bahwasanya bercampur dengan manusia itu mengharuskan apa? Takhlid, bergaul dengan mereka. Ini pesannya pada kita semuanya, bukan berarti sama sekali kita tidak berhubungan dengan orang lain. Ya, tapi di sini beliau mengingatkan kita semuanya yang namanya akhirat itu harus menjadi prioritas kita. Nah, wa ihmalul muhasabati linnafsi aslut tafrid. Ya, karena mau gak mau kita itu bercampur, bergaul dengan manusia. Nah, dalam keadaan bercampur dengan manusia itu sedikit banyak akan mengurangi intensitas muhasabah, introspeksi. Dan kemudian seorang meninggalkan muhasabah, introspeksi diri, itu adalah aslul tafrid, pangkal dari kelalaian, pangkal dari kelalaian. Wa annal umra illam yustadrak adrakahu al-faud, dan yang namanya umur manusia kalau tidak didapat, tidak diperhatikan, ya, maka akan mendapati umur tersebut al-faud, berbagai macam yang kehilangan. Wa anna marahil al-anfasi tusri'u birraqib ila manjilil maut, dan tahapan-tahapan nafas kita, kita hirup, kita lepaskan, dan kita sadari ternyata ini merupakan nafas yang terus berkurang, umur yang terus berkurang, yang mana ini akan mengantarkan orang yang mengendarainya kepada kedudukan al-maut, kematian. Fa nadarta ayya anisin minal kutubi tastashibuhu fi khulwatika. Dan engkau melihat, mencari siapapun teman dari kitab-kitab yang bisa engkau minta sebagai teman, jadikan sebagai teman di dalam kesendirianmu. Wa tastantiquhu fi hali samtika. Dan yang bisa engkau ajak bicara ketika engkau diam. Fa idza anta tu'asiru kitab ihya ulumuddin. Dan ternyata kemudian engkau akan mendapati kitab ihya ulumuddin. Wa taz'umu infiradahu fi jinsihi wa nafasatihi fi nafsihi. Kenapa anggap kitab ini merupakan kitab yang sangat bagus pada babnya, yang bisa menemani kamu ketika kamu sendirian, bisa kamu baca ya, seakan-akan bisa kamu ajak bicara ketika kamu diam. Fa'alam. Dan kemudian Ibnu Jauzi memberikan peringatan, dan ketahuilah anna fi kitabil ihya afatun la ya'lamuha illa al-ulama. Ketahuilah bahwasanya dalam kitab ihya terdapat berbagai macam kekurangan yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Apal dua al-ahadits al-batilah al-maudhu'ah wal-mauqufah wa qad ja'alaha marfu'atan. Minimalnya di sana ada hadis-hadis yang palsu. Ya, hadis-hadis yang palsu, yang dhaif, dan hadis yang mauquf hanya sampai kepada sahabat, namun penulis menjadikannya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma naqalaha kama iftaraha la annahu iftaraha. Hanya saja penulis Al-Imam Ghazali menukilkan hadis-hadis tadi bagaimana yang dia dapat, yang beliau dapat dari pendahulunya, bukan yang beliau buat-buat sendiri. Ya, karena membuat hadis palsu itu ancamannya sangat keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang mutawatir, beliau pernah bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku. Artinya apa? Buat hadis palsu. Ya. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas nama saya, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis mutawatir. Nah, ini diantara yang menjadi kekurangan kitab Ihya Ulumuddin. Hanya saja di sini penulis, ya, beliau tidak membuat-buat hadis palsu, hanya beliau terima dari yang lain. Walayam bagi at-ta'abud bihadisin maudhu'. Dan tidak sepantasnya untuk beribadah dengan hadis yang palsu. Wal ikhtiraru bilafzin masnu'in. Dan tertipu dengan lafaz yang dibuat-buat. Wa kaifa artadidaka antusalliya salawatil ayyami walayaliha. Dan bagaimana bisa aku rela untuk kalian sholat sehari semalam, walaisa fiha kalimatun qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada padanya suatu kalimat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa usiru ayyatruka sam'aka sam'uka min kalamin mutasawwifah alladhi jama'ahu wa nadiba ila al-amal bi ma la hasila lahu min al-kalam fil fana'i wal baqa'. Dan bagaimana aku bisa biarkan pendengaran engkau wahai murid yang jujur, membiarkan pendengaran engkau dari ucapan-ucapan mutasawwifah, ya, di kalangan mutasawwifah, ajaran tasawuf yang mana dia kumpulkan dan mereka seru kepada amalan dengannya, dengan ucapan-ucapan tadi yang tidak ada hasil yang konkret daripada ucapan-ucapan fil fana'i wal baqa yang berisi tentang kefanaan dan keabadian. Wal amru bisiddatil ju', dan diantaranya adalah perintah untuk apa? Siddatul ju', itu sangat kelaparan. Wal khuruj ila siyahah fi ghairi hajatin, dan keluar ke tengah-tengah gurun pasir ya tanpa ada kebutuhan. Wadukhul fil falati bi ghairi zad, masuk ke dalam hutan atau ke gurun pasir tanpa ada bekal. Ila ghairi dhalik, hingga kepada selain itu. Mimma kasyafat an awarihi fi kitabi al-musamma tahlisul iblis, di antara perkara-perkara yang terbuka aibnya sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitabku yang diberi nama Tablis Iblis. Ini kita dapati banyak sekali di sana penjelasan-penjelasan yang sebenarnya ini bersumber dari ajaran tasawuf. Kalau perhatikan, nah, di sana tidak ada dalil dalam apa yang diajarkan atau berlandaskan kepada hadis yang maudhu', yang palsu. Ini banyak kita dapati dalam ajaran tasawuf. Ya, perintah untuk zuhud, ya. Dan zuhudnya ini apa? Kelewatan. Dan memang zuhud itu kan diperintahkan dalam Islam, ya. Tapi zuhud yang seperti apa? Ya, ini mereka yang kebablasan di sini. Ya, ada perintah untuk menganjurkan supaya seorang itu kelaparan, ya, berhari-hari tidak makan, pakai pakaian-pakaian yang kotor, busuk, ya, kemudian melakukan perjalanan tanpa ada bekal. Nah, seperti ini zuhud yang tidak ada keterangannya dalam Islam. Menjadikan berbekal tawakal kepada Allah. Tawakal tapi sifatnya ini pasrah, tidak ada usaha. Ya, ini yang ya, tidak ada ajaran dalam Islam. Nah, wa sa'aktubu laka kitaban yakhlu an mafasidi, dan akan aku tulis untuk engkau suatu kitab yang terbebas dari kerusakan-kerusakannya. Wa la yakhlu bi fawaidihi, dan tidak kosong dari faedah-faedahnya. A'tamidu fihi minan nuqulil asah al-ashhar, yang mana aku bersandar pada kitab tersebut dari nukilan-nukilan yang paling sahih dan paling terkenal. Ini syarat dari Ibnu Jauzi, dia akan menulis suatu kitab dalam masalah ini dengan menukilkan nukilan-nukilan yang paling sahih, yang paling terkenal di antara para ulama. Wa minal makna al-athbat wal-ajwad, dan akan aku nukilkan di dalamnya dari makna-makna yang paling sabit, paling benar, dan yang paling ajwad, yang paling bagus. Wa ahdifu ma yasluhu hadhu, dan akan aku hapus apa yang bisa untuk dihapus. Wa azidu ma yasluhu ayyuza, dan aku tambahkan apa yang bisa untuk ditambah. Summa qala ba'da dalika, wa id qad saha azmuka ala uzlah listifai haqqil haqq minan nafs wal akhdhi ala yadiha wal akhdhi ala yadiha falyakun wakiluka alaiha al-ilmu. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, nah, apabila tekadmu sudah benar, niatmu sudah lurus untuk kemudian uzlah, sedikit apa, mengingat kata uzlah, uzlah itu tidak banyak berbaur dengan manusia, ya, memberikan waktu untuk akhirat kita karena sudah terpenuhi kebenaran di dalam jiwa, maka hendaknya wakilmu, ya, wakilmu pada jiwamu itu adalah ilmu. Ya, tinggal apa? Ilmu. Ketika sudah benar niatmu, tujuanmu, tekadmu, kan ya, sudah diluruskan semuanya, maka tinggal apa? Mencari wakilnya, yaitu ilmu. Wa kun ba'izan an daqa'iki hawaha la'allaka taslam. Dan hendaknya engkau menjadi seorang yang membahas tentang ya, dalamnya hal-hal yang dalam yang berkaitan dengan hawa nafsu, supaya engkau itu selamat. Ya, hendaknya engkau bisa mengenal jiwamu sendiri. Dan yang namanya nafsu itu asalnya senantiasa mengajak kepada apa? Kejelekan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh namanya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Supaya kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dan yang kita mengenal, ya mengenal hawa nafsu kita, bagaimana caranya bisa menjaganya, bagaimana solusinya, bagaimana cara-caranya supaya kita selamat. Wahdar sabila ahdi rojulain. Dan waspadalah dari jalan salah seorang dari dua orang. Ya, hati-hatilah, waspadalah dari jalan dua orang sebagai berikut. Alimun arfal jidal fil fikhi waqtana biri asatin. Yang pertama, sifat orang pertama hendaknya diwaspadai adalah seorang yang punya ilmu dan dia pandai berjidal, berdebat dalam masalah fikih, dan dia suka gembira dengan apa riasahnya, dengan kepemimpinannya. Ya, dia sudah punya ilmu, dipandang oleh orang lain dia itu orang yang berilmu, dan dia pandai berjidal. Ya, kemudian dia juga senang dengan apa yang ada pada dirinya berupa kekuasaan. Aunal qadha fa sa'a fi hifdhi manzilatihi. Atau dia sudah mendapatkan derajat al-qadha. Dia diserai tugas sebagai hakim yang menguruskan perkara manusia, dan dia berusaha untuk menjaga kedudukannya. Au zakhrafal waqta fadaiku a'yuni syabakatihi. Dan seorang yang menghias-hiasi ucapannya ketika memberi nasihat. Ya. Ini diantara sifat yang pertama dari sifat manusia yang ingin dihindari, kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Yang intinya, dan yang kita menghindari sifat seorang alim yang punya ilmu tapi kemudian dia berbuat sombong, ya, dan dia pintar berdebat, dan debatnya itu biasanya hanya untuk menjaga ya, kehormatan dirinya, tidak dalam rangka untuk memperoleh al-haq, memperoleh kebenaran. Ya, demikian kita banyak jumlah. Karena yang sudah ditokohkan, ya sudah dianggap sebagai seorang guru, ya. Nah, biasanya atau kebanyakan atau di antara mereka, ya ada yang kemudian mempunyai sifat demikian, tidak mau kalah, ya menjaga kedudukannya di mata manusia. Ya, kalaupun dia berdebat, ya debatnya adalah debat yang kusir. Au zahid yataqallabu bi ra'yil fasid fi jahalatihi. Sifat yang kedua, orang yang kedua adalah orang yang zahid, orang yang zuhud. Tapi orang-orang ini yataqallabu bi ra'yil fasid, yaitu berbuat dengan pikirannya yang rusak. Fijahalati, karena kebodohannya, ya karena jauhnya dia dari ilmu agama. Kalau kita lihat, masya Allah, orang ini zuhud sekali, sederhana sekali penampilannya, menggambarkan orang yang gak mau dunia, menjauhi dunia. Karena kan dia hanya fokus pada akhirat, ibadah kepada Allah. Tapi ternyata disayangkan sekali, ya ibadahnya dia, zuhudnya dia, kesederhanaan dia tidak dibangun di atas ilmu. Wa yataqarrabu bi tadbili yadihi wa tiqadi barakatihi. Nah, dan dia beribadah kepada Allah, ya, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan manusia menciumi tangannya, dan dia meyakini barokah tangannya. Ya, kita lihat di sana orang yang meyakini kalau tangannya ketika diciumi oleh kaum muslimin murid-muridnya ada padanya berkah, yang malah berkah. Nah, ini diantara amalan yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Wa ya'malu bi hawahu duna syar'illahi wa sunnatihi, dan dia beramal menuruti hawa nafsunya tanpa dibangun di atas syariat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadani adilani an manhaji shawab, sehingga kedua jenis manusia ini, ya, keduanya melenceng dari manhaj, ya, dari metode yang benar. Muqtani'ani bi kusyuril a'mal an khalisil lubab, keduanya hanya suka dengan kulit amalan, ya, keduanya yang mencukupkan, hanya suka dengan apa? Dengan kulitnya, tidak memperhatikan kemurnian, keikhlasan di hatinya. Khadi'ani li mubtadi'ina binami isra, keduanya menipu orang-orang awam dengan kiroan fata murgana. Wa tariquhuma bima'zil an sunani salafis salih, dan cara mereka berdua itu jauh dari sunnah-sunnah para salaf yang saleh. Alladzi wajadatul istiqamah wa tariqus salamah, yang mana ya, sunnahnya para salaf yang saleh itu merupakan inti dari istiqomah dan jalan keselamatan. Nah, sehingga kita itu beramal, ya kita itu sebenarnya tinggal mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh para salaf kita, dan di barisan terdepan adalah para sahabat. Nah, kita beramal ada dalilnya tidak, bagaimana para sahabat memahami apa yang ada dalam Quran maupun hadis, bagaimana mereka mengamalkannya, cukup sampai di situ. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ittabi wa la tabtadi'u faqad kufitum, ikutilah, ya, dan jangan kalian membuat jalan sendiri, sungguh kalian sudah dicukupi dengan contoh-contoh yang sudah ada. Wa sa'udari junaka fi hadal kitab insya'Allah min akhbarihim mayadulu ala atarihim, dan insya'Allah saya akan bawakan pula untukmu dalam kitab ini insya'Allah dari kisah-kisah mereka, ya, apa yang menunjukkan pada peninggalan-peninggalan mereka. Wa kitabuna hadza yahtaju ilaihi muntaha, dan kitab kita ini dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah berilmu, sudah banyak ilmunya. Kama yaftakiru ilaihi muntadi, sebagaimana sangat butuh sekali kepadanya orang-orang yang baru pertama belajar. Di anna fihi asrarul ibadah, dikarenakan di dalamnya terdapat rahasia-rahasia ibadah. Wa tahdhir min afatil muamalat, dan terdapat peringatan dari rusaknya muamalah, apa-apa yang bisa merusak hubungan antar manusia, ya, ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqad ja'alahu musannif arba'ata arba', dan penulis telah menjadikan kitab ini menjadi empat bagian. Al-awwal, bagian pertama, rukun ibadah, seperempat pertama tentang masalah ibadah. Wasani, yang kedua, rukul adat, seperempat kedua tentang masalah adat. Nah, adat ini hubungan antar manusia. Wasalis, Yang ketiga Rubul Muhlikat, yang seperempat ketiga tentang hal-hal yang membinasakan. Perobek yang keempat Rubul Munjiat, seperempat terakhir hal-hal yang menyelamatkan. Wa kullu wahidatin min hadhil aqsamil arba'ah yastamilu ala kutub, dan masing-masing dari keempat macam ini ya, terdapat padanya kitab-kitab ya, kitab-kitab tersendiri, kitab sholat misalnya, kitab zakat, kitab thaharah. Wa abwab, demikian pula ada babnya, wa fusul, dan pasal-pasal. Wa min aqsamir rubul awal, nah ini kemudian berpindah pada langsung pada seperempat kitab yang pertama. Nah, wallahu ta'ala, ini pengenalan terhadap kitab ya, apa yang akan kita bahas dalam kitab ini. Wallahu ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang insyaallah. Ada yang bertanya mungkin? Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.